Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله. إن شاء الله pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai hadis yang ke-23. Sekarang ke-3. Nah, sampai hadis yang ke-22. Ada yang hafal hadis? Tafadhalu, bisa dibacakan yang hafal hadis. Fadol, dibaca. Yang apa? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddasana Muhammad ibnu Ubaidillah, qala haddasana Ibrahim ibnu Sa'ad an Salih an ibn Shihab an Abi Umamah bin Sahal annahu sami'a أبا سعيد الهدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ سدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. نعم. Mengulang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku melihat ada manusia yang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian-pakaian. Di antara pakaiannya ada yang sampai pada buah dadanya. Telah kita jelaskan bahwasanya buah dada ini kalimat yang bisa dimutlakkan untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya. Ada yang mengatakan khusus bagi perempuan, tapi hadis yang kita bacakan ini membantahnya. Ya. Buah dada ini, makna atau kalimat sudi, ya, buah dada bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Dan di antaranya juga ada yang pakaiannya di bawah itu. Ya. Dan dihadapkan kepadaku Umar ibn Khattab. Beliau memakai pakaian yang menjulur ke bawah. Ya, sampai menutupi kedua kakinya. Nah, sekali lagi, ini bukan merupakan dalil dibolehkannya memakai pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki. Kenapa? Dikatakan jelas keharamannya tentang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Ya, telah kita sebutkan hadis-hadisnya. Ma asfala min al-izari tahta al-ka'bain fa finnar. Ya. Sarung yang di bawah mata kaki maka berada di neraka. Begitu juga hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan di, lihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disucikan oleh Allah bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya al-musbil izarahu. Ya, orang yang musbil. Pakaiannya menjulur. Melebihi mata kaki. Nah, bahkan Nabi SAW ketika melihat salah seorang sahabat yang memakai pakaian melebihi mata kaki, irfa saubak, mengatakan angkat pakaianmu. Sehingga jelas tentang keharumannya. Adapun mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memakai pakaian ya, sampai menjulur ke kedua kakinya, ditanya oleh para sahabat, "Fama awal tadzalika ya Rasulullah?" Apa yang engkau tafsirkan dari mimpi itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ad-din, agama. Ya. Jadi pakaian ini ditafsirkan dengan agama. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Petingkat-tingkatnya agama dan keimanan seseorang. Rasulullah melihat ada yang memakai pakaian sampai buah dadanya. Ada yang di bawah itu. Tapi ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pakaiannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini menunjukkan tentang sempurnanya agama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sempurnanya keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini saya lagi tafsir dari pakaian di sini yaitu agama. Ya, sehingga yang berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya memakai pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki dibantah dengan hadis itu sendiri. Ya. Dikatakan Nabi menafsirkan mimpi tersebut pakaian itu adalah agama. Nah, ya. Dan kita tahu bahwasanya libas pakaian adalah libas yang sifatnya hissi, terasa, terlihat seperti pakaian bagian atas, pakaian bagian bawah. Ya. Jubah misalkan, nah, kemeja, sarung, celana, ini pakaian hissi yang terlihat dan terasa. Ada juga pakaian sifatnya maknawi, ya, seperti ketakwaan, keimanan, agama, ini pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair, ya, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Nah, sehingga tafsir mimpi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan pakaian dengan agama, ya, ini tidak sembarangan dalam tafsir mimpi. Setelah kita bahas dalam tafsir mimpi ini ada dua perkara sangat penting. Ya, ada wajhul muwafaqah dan musyabahah. Ya, sisi kecocokan, nah, korelasi, ya, antara mimpi dengan tafsirnya dan musyabahah, penyerupaan. Nah, kalau tidak ada dua sisi ini, jangan sembarangan menafsirkan mimpi. Ya. Seperti beredar buku-buku Pak Rimbon dan lain sebagainya. Kalau mimpi buang air besar, ini pertanda jelek, akan celaka. Apa hubungannya? Ya. Apa sisi kecocokan, sisi penyerupaan antara buang air besar dengan kecelakaan dan kebinasaan? Tidak ada. Ya. Tapi kalau kita lihat ini, mimpi Nabi SAW melihat ya, orang-orang mengenakan pakaian. Nah, ada yang sampai buah dadanya, ada yang di bawah itu, ada yang menutupi semuanya. Nah, pakaian, tadi kita sebutkan, ditafsirkan dengan agama. Dikatakan ada sisi penyerupaan atau sisi kecocokan korelasinya. Nah, ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Allah mengatakan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Ketakwaan, agama, termasuk juga pakaian. Tapi pakaian sifatnya apa? Maknawi. Ya. Nah, seperti halnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Aku melihat ada 11 bintang. Matahari dan bulan, mereka semuanya sujud kepadaku. Ditafsirkan yang dimaksud dengan 11 bintang ini adalah saudara-saudaranya. Ya. Ada sisi muwafaqah, korelasinya, keselarasan dan kecocokannya. Nah, kemudian matahari tafsirkan dengan ibunya, bulan tafsirkan dengan ayahnya. Mereka semuanya sujud menghormati Nabi Yusuf alaihissalam dan terbukti ya, mimpi atau tafsir mimpi tersebut. Nah, ini perkara yang sangat penting dalam tafsir mimpi. Ada sisi muwafaqah dan musyabahah. Ya, ada kecocokan, korelasi, keserasian, dan juga penyerupaan. Nah, sehingga tidak sembarang menafsirkan mimpi. Ya, khawatir masuk ke dalam tahayul, khurafat, dan lain sebagainya. Baik. Masuk pada bab yang ke-16. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-haya'u minal iman. Bab ya, tentang malu bagian dari keimanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك ابن أنس تادي عبد الله ابن يوسف التونسي نعم قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام Malik rahimahullahu ta'ala. Imam dari Hijrah. Ya, ulama di negeri Madinah ketika itu. Salah satu di antara imam dari 4 madhab. Nah. Ya, beliau punya kitab tentang hadis. Kitab apa? Al-Muwatta. Ya, Muwatta al-Imam Malik. Nah, An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Siapa Ibn Shihab? Imam Az-Zuhri. Ya. Sebutkan Ibn Shihab. Maknanya adalah, ya, nah itu adalah Imam Az-Zuhri. An Salim Ibn Abdullah. Dari Salim bin Abdullah. Ya. Abdullah siapa ini? Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Nah, dikatakan Salim putra Abdullah Ibn Umar. Nah, An Salim Ibn Abdullah, dari Salim bin Abdullah. An Abi, dari bapaknya. Siapa bapaknya tadi? Abdullah Ibn Umar. Nah, sehingga hadis yang kita bacakan ini datang dari sahabat siapa? Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marwa ala rajulin minal ansar, melewati seseorang dari kalangan ansar. Ya. Wahuwa ya'idu akhahu fil haya. Ya. Dia sedang memberikan nasihat, arahan kepada saudaranya tentang sifat malu. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Ya, biarkan dia. Sesungguhnya al-haya', sifat malu itu bagian dari keimanan. Ya, bahkan dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Ya. Naam. Iman ada 60 lebihan cabang. Paling tinggi ucapan la ilaha illallah. paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Nah, ya. Dikarenakan telah kita jelaskan cabang keimanan itu ada yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, ada juga yang berkaitan dengan ucapan, ada juga yang berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan. Ya. Dan hadis tadi disebutkan lengkap. Nah, yang berkaitan dengan ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang berkaitan dengan perbuatan, dicontohkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Yang berkaitan dengan hati, yaitu sifat malu. Nah, ini merupakan cabang-cabang daripada keimanan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan nah bahwasanya malu ini merupakan wasiat ya para anbiya, para nabi. Nah, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapannya para nabi yang terdahulu, yaitu ucapan di dalam tastahi fasna masjid. Apabila kamu tidak malu, maka silakan lakukan apa yang engkau kehendaki. Nah, ya. Sehingga hadis yang kita bacakan ini mengajak untuk berakhlak dengan sifat malu yang merupakan cabang dan bagian daripada keimanan. Ya. Di mana malu ini kata Nabi SAW, al-haya wa la ya'ti ila bi khair. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, dengan sifat malu ini mengajak ya, seseorang untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang utama. Nah, menjauhi berbagai akhlak-akhlak yang rendah. Akhlak-akhlak yang jelek. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, malu ini merupakan akhlaknya para anbiya. Yeah. Nabi SAW memiliki sifat pemalu yang luar biasa. Yeah. Sampai disebutkan, nah, beliau itu asyaddu haya'an. Rasulullah adalah orang yang sangat pemalu. Minal abrafi hidriha. Malunya beliau itu lebih dahsyat dibandingkan ya, para gadis yang dipingit. Ya. Ini sifat malunya Nabi SAW. Beliau adalah seorang pemalu. Nah, dan juga ini merupakan sifat malaikat. Nah, para malaikat mereka adalah makhluk yang memiliki sifat pemalu. Ya. Rasul mengatakan tentang siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Ala astahyi min rajulin yastahyi minhu al-malaika?" Tidakkah aku merasa malu? Ya, dari seorang yang para malaikat pun merasa malu darinya. Ya. Nah, menunjukkan bahwasanya sifat malaikat pemalu mereka. Ya. Dan saya sebutkan tadi, ini merupakan warisan para nabi. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya. Para anbiya menyeru manusia untuk memiliki sifat malu. Nah, sehingga di antara yang diseru oleh para nabi yang terdahulu, ya, mereka menyeru supaya berakhlak dengan sifat malu. Nah, Adapun ucapan Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak malu, maka silakan engkau lakukan apa yang engkau kehendaki. Ya. Makna daripada hadis ini, ulama menyebutkan beberapa tafsiran. Yang pertama, perintah di sini perintah dalam bentuk ancaman. Nah, sehingga maknanya, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, silakan engkau lakukan apa yang engkau kehendaki, tapi di sana ada balasan. Ya, terhadap perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Nah, sehingga kalau engkau tidak memiliki sifat malu, silakan engkau melakukan apa yang engkau kehendaki. Dan engkau akan dibalas, akan diberikan hukuman terhadap perbuatan-perbuatanmu. Bisa di dunia atau di akhirat. Ya, atau di dunia dan di akhirat. Ya, ini makna hadis. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Bukan berarti kita boleh melakukan apapun yang kita kehendaki. Nah, tidak. Tapi hadis ini mengandung tadi ancaman. Kalau engkau tidak malu, silakan engkau melakukan apa saja yang engkau kehendaki sesuai dengan keinginanmu. Tapi ingat, Allah akan membalasmu. Nah, di dunia ataupun di akhirat. Ya, atau di dunia dan di akhirat. Ya. Yang kedua tafsirannya, perintah di sini lil ibahah. Ya, untuk membolehkan. Nah, yang maknanya, apabila engkau tidak malu, nah, tidak malu apabila melakukan perkara-perkara yang dia dianggap malu untuk melakukannya. Nah, perkara-perkara yang tidak memalukan. Ya. Perkara-perkara yang tidak ada unsur memalukan. Nah, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, atau kepada manusia, maka silakan kau lakukan. Nah, dikatakan itu perkara yang dibolehkan bagimu. Ya. Apabila engkau tidak malu untuk melakukan perkara-perkara yang bukan dianggap perkara yang dianggap malu. Dan bukan perkara yang memalukan. Maka silakan engkau melakukannya. Dikatakan itu perkara yang mubah. Ya. Ini makna yang kedua. Ya, sehingga perintah di sini perintah yang sifatnya mubah. Nah, apabila engkau hendak melakukan sesuatu yang tidak memalukan dan tidak dianggap malu, apabila engkau melakukannya tidak malu kepada Allah dan bukan perkara maksiat, tidak malu kepada Rasulnya, tidak malu kepada manusia, maka silakan engkau lakukan. Yeah. Nah, ini kalau perkaranya bukan perkara yang memalukan, silakan engkau lakukan. Tapi kalau perkara itu perkara yang memalukan, maka jangan engkau lakukan. Ya. Yeah. Ini antara makna hadis idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya malu itu ada yang sifatnya ghair muktasab. Nah, malu yang tidak diusahakan. Ya. Dan artian malu yang sudah merupakan tabiat seseorang. Nah, ada seseorang yang tabiat asalnya pemalu. Nah, ya. Maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Bahkan termasuk di antara nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ya, ada orang yang dia memang pemalu. Bawaannya itu pemalu. Ya. Walaupun dia bukan orang yang kenal agama, ya. Bukan orang yang alim, tapi dia sudah memiliki tabiat sifat pemalu. Ya. Ada yang demikian kan ya? Nah, siapa contohnya? Ada di sini contohnya? Nah, sudah sifat asalnya pemalu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini sekali lagi merupakan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Nabi mengatakan al-haya la ya'ti ila bi khairin. Ya. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, Sehingga kadang-kadang kita melihat, ya, sebagian manusia ada yang tidak berani, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, tidak berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, dengan alasan malu. Padahal dia bukan orang yang rajin taklim, ya, bukan orang yang alim. Nah, ya, akan tapi tadi sudah memiliki sifat malu. Ya, mau menipu malu. Nah, mau berbohong malu. Mau mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor malu. Ya, sudah tabiatnya seperti itu. Sifat aslinya seperti itu. Ya. Padahal yang sebenarnya tadi, dia bukan orang yang suka rajin ta'lim. Kadang-kadang mungkin sebagian mereka tidak mengenal agama. Ya. Bukan seorang yang alim. Nah, tapi Allah berikan karunia berupa sifat malu tersebut. Ini kenikmatan. Dikatakan malu tidak mendatangkan kecuali apa? Kebaikan. Dengan sifat malu yang ada padanya tadi, dia tidak berani melakukan perkara-perkara yang memalukan. Dia baik memalukan secara syariat, nah, atau memalukan secara uruf kebiasaan. Nah, sampai sebagian mereka mengatakan ra'aitul ma'asi nadalatan fataraktuha muru'atan fastahalat diyanatan. Ya, aku melihat kemaksiatan, dikatakan rendah maksiat itu. Ya, hina, malu melakukannya. Sehingga aku meninggalkannya untuk menjaga kehormatan diri, dikatakan malu. Fastahalat diyanatan. Ya. Kemudian secara agama pun ya dihalalkan. Emang secara agama pun seperti itu. Ya, tidak boleh ya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini yang pertama. Sekali lagi, ini merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, malu yang diusahakan. Nah, perlu kita ketahui, tidaklah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan suatu perkara melainkan perkara itu mampu untuk kita melakukannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita memiliki sifat tawadhu, berendah hati. Ya. Jangan ada alasan saya ini orang yang bangga diri. Ya. Orang yang keras. Nah, tidak bisa saya bangga diri. Tidak bisa saya tawadhu, misalkan. Atau Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya menahan marah itu kita mampu untuk melakukannya. Ya. Setemperamen apapun kita, kalau kita berusaha untuk menahan marah, kita bisa. Ya. Jangan beralasan, saya enggak bisa melakukannya. Saya orang yang temperamen, saya orang yang keras. Tidak bisa kalau harus lembut. Tidak bisa kalau harus menahan marah. Tidak bisa kalau harus mengalah. Ya. Jangan beralasan demikian. Sekali lagi, tidaklah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan suatu perkara dengan kita mampu untuk melakukannya. Ya, kita mampu melakukannya. Kalau Rasulullah SAW misalkan tadi memerintahkan supaya kita menahan marah. Nah, ya, dalam keadaan kita tidak bisa melakukannya, ya, berarti celaan kepada Nabi SAW. Sehingga tidak mungkin demikian. Ya, pasti kita mampu. Nah, ya. Dikatakan sekali lagi, Allah tidak akan membebani sesuatu seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga ada alasan lagi. Ya. Diperintahkan untuk bersifat lembut, misalkan dalam dakwah atau memiliki tadi menahan marah. Jangan beralasan enggak bisa saya demikian. Jawaban pasti bisa. Kenapa? Allah dan Rasulnya memerintahkan. Pasti tidak akan membani sesuatu yang di luar kesanggupan seorang. Pasti kita mampu. Tinggal masalahnya ada usaha, tidak. Ya. Walaupun dia temperamen, kalau dia berusaha untuk menahan marahnya, bersifat lembut, Pasti dia bisa. Ya. Rasulullah mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, pasti Allah berikan kesabaran kepadanya. Ya. Ya. Harus diusahakan. Ini pun sama, ada orang yang tabiatnya penyabar. Ya, ini mungkin lebih mudah baginya untuk bersabar. Tapi ada orang yang tabiatnya itu tadi, temperamen, keras, lain sebagainya. Ya, tapi bukan berarti dia tidak mampu untuk bersabar. Bisa bersabar kalau dia berusaha untuk apa? Bersabar. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Ya, barang siapa ya? Bersabar, berusaha untuk sabar, maka dia akan diberikan kesabaran. Begitupun sifat malu. Ya, ada orang yang tadi tabiatnya pemalu, masya Allah. Kalau kita lihat dia itu pemalu. Kan kita bisa membedakan ya. Oh ini masya Allah pemalu ini. Oh faqih pemalu misalkan masya Allah. Ya. Oh ini enggak pemalu misalkan. Ya. Nah. Sekarang kita bisa melihat secara zahirnya sepintas. Nah. Ada juga yang malu-malu kucing ya. Baru kalau bingung. Ya. Yang jelas. Apa? Ada yang sudah merupakan tabiatnya dia pemalu. Nah, ada juga yang tabiatnya dia apa lawannya pemalu apa? Malu-maluin. Apa lawannya pemalu ini? Nggak tahu malu, iya mungkin dia bukan pemalu lah intinya. Nah, ada orang yang dia pemalu tabiatnya, ada juga orang yang tabiatnya nggak tahu malu tadi. Nah, ya. Yeah. Tapi sekali lagi, walaupun tabiatnya demikian, sifat malu ini bisa diusahakan. Ya, bisa diusahakan. Kenapa? Dikarenakan malu ini bagian daripada keimanan yang dihasung oleh para nabi. Dan juga oleh nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Rasulullah menghasung, melainkan kita mampu untuk melakukannya. Walaupun tabiatnya orang yang tadi ya tidak tahu malu, atau orang yang suka memalukan misalkan. Ya. Nah. Tapi dikatakan ini perintah Nabi, hasungan Nabi, pasti kita mampu melakukannya. Tinggal masalahnya ada usaha tidak. Itu aja. Nah. Ya, kalau kita ada usaha, insyaallah kita bisa melakukannya. Nah. Dan malu yang semacam ini ya biasanya muncul ya tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal sifat-sifat Allah yang agung. Maksudnya Allah itu maha mengawasi. Nah, hamba-hambanya tidak ada sesuatu yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bagaimana khianat-khianatnya. Ma'ta ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Malu mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Dengan sifat-sifat semacam ini, ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa malu. Yang tadi asalnya itu ya orang yang tidak memiliki sifat pemalu. Nah, yang suka berbuat perkara kayak memalukan, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dia mulai mengusahakan sifat malu ada pada dirinya. Ya. Ketika dia tadi mengenal Allah Maha mengawasi, dia malu untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah senantiasa memberikan rezeki kepada yang setiap hari senantiasa ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rasa malu untuk bermaksiat. Kenapa Allah memberikan rezeki sementara kita ya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, barakallahu fikum. Oleh semacam ini termasuk keimanan. Ya. Dikarenakan tumbuh tadi, sebabnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara sifat keimanan, termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Rasul mengatakan da'hu fa innahu minal iman. Biarkan dia dengan sifat pemalu yang ada pada dirinya. Sesungguhnya malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ya. Yeah. Malu yang diusahakan inilah yang Allah jadikan atau syariat jadikan bagian daripada keimanan. Nah, bukan malu yang tabiat asal seseorang. Nah, walaupun sama, malu yang tabiat asal seorang itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, tapi ketika ada usaha, ya, memiliki sifat malu, nah, yang tumbuh dikarenakan dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang termasuk di antara keimanan. Nah, jadi ya, malu yang merupakan tabiat asal manusia itu pun, orang yang sifat asalnya pemalu ini bisa menolongnya, membantunya untuk memiliki sifat malu yang diusahakan tadi. Ya, biasanya lebih mudah orang yang sifat asalnya pemalu. Nah, supaya tumbuh rasa malunya tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya tumbuh rasa malunya itu karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih mudah lagi. Nah, tapi ketika seseorang hilang sifat malunya, ya, baik malu yang merupakan tabiat asal seseorang, nah, sifat asal seseorang, sifat asli seseorang, atau malu yang diusahakannya, ya, maka tidak ada lagi faktor yang bisa menghalanginya untuk terjatuh kepada kejelekan-kejelekan. Nah, ini orang yang sudah hilang sifat malunya. Ya, baik malu yang merupakan tadi tabiatnya, nah, atau malu yang diusahakannya. Kalau tidak ada kedua-duanya, tidak ada lagi faktor yang menghalanginya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, beda orang yang memiliki sifat malu tadi. Baik malunya dikarenakan tabiatnya dia pemalu, ada yang menghalangi untuk terjatuh kepada kejelekan-kejelekan. Ya, apalagi kalau malunya yang diusahakan tadi. Karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini menjadi faktor yang menghalanginya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Oke. Adapun malu yang tumbuh pada seseorang dan menyebabkan kurang dalam menunaikan hak-hak, baik hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hak-hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya ini bukanlah malu yang disyariatkan. Akan tetapi ini merupakan kelemahan dan kehinaan. Bahkan saya mengatakan sifat pengecut yang semacam ini. Nah, malu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini bukan malu yang disyariatkan. Tapi hakikatnya ini suatu kelemahan. Kok mau thalabul ilmi malu? Ini sifat kelemahan. Nah, bahkan saya mengatakan sifat pengecut. Atau suatu yang hina. Kenapa dikatakan? Kalau malu yang disyariatkan kepada Nabi, la yati illa bi khair. Tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ya. Sehingga sekali lagi, malu yang menyebabkan, ya, orang yang memiliki sifat tersebut, ya, kurang dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, atau dengan sifat tersebut sehingga dia beribadah kepada Allah dengan kebodohan, dikatakan malu bertanya, ya, tentang agamanya kepada orang yang berilmu. Nah, dan juga dia kurang dalam menunaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak kaum muslimin secara umum, maka malu yang semacam ini sekali lagi malu yang tercela. Dan hakikatnya ini bukanlah malu yang disyariatkan, tapi ini merupakan suatu kelemahan, ya, perkara yang hina, bahkan bisa dikatakan merupakan perkara yang sifatnya pengecut. Nah, kenapa dikatakan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan? Ya, kalau malu mendatangkan kejelekan, ini bukan malu yang disyariatkan, tapi ini suatu kelemahan. Ya, barakallahu fikum. Tabillahun alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.